kepada Allah karena bersyukur merupakan ibadah, bahkan merupakan ibadah yang azimah, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yang di situ Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayatnya perintah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Maka ingatlah oleh kalian aku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi hamba-hamba yang kufur, hamba yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bersyukur adalah suatu ibadah, ibadah yang azimah, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Bersyukur adalah amalan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Bersyukur merupakan amalan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah menceritakan, juluki abdan syakura, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihissalam adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Begitu juga tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah menceritakan tentang hambanya yang mulia, bahkan merupakan khaliluhu, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah syakiran li'an'umih, hamba yang senantiasa bersyukur, yang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Nabi Ibrahim alaihi salam, di antara sifat yang dimiliki oleh beliau, dari sekian banyak sifat-sifat yang beliau miliki, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai pujian Allah kepada Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li'an umih. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau itu adalah ummah, adalah qudwah liman ja'a min ba'dihim, sebagai qudwah, contoh, suri toladan untuk orang-orang atau umat yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Qanitan lillah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, yang mana dijelaskan oleh para ulama, arti qanitan lillah ya'ni mudawamatun ala ta'atillah, orang yang senantiasa terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibrahim alaihissalam, hanifah, orang yang hanif, yaitu muqbilun ala Allah wa mu'aridun an siwah, orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah, memurnikan ibadah-ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan berbagai macam bentuk syirkiyat, bentuk kesyirikan-kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, orang yang bersih dari kesyirikan. Kemudian berikutnya, syakiran li'an'umi. Sifat diantara yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, syakiran li'an'umi, orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilur Rahman, Khatamun Nabiyyin, kekasihnya Allah, penutup para nabi, bahkan nabi yang paling mulia, nabi yang Allah berikan kepadanya sekian keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sifat yang beliau miliki adalah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, pernah disebutkan dalam suatu riwayat, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta tawaramat qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sampai kedua kakinya itu bengkak, saking lamanya berdiri menghadap Allah, berdoa, mengerjakan ibadah salat dan seterusnya. Maka sahabat yang mulia pun bertanya, taf'alu hadza ya Rasulullah? Faqad ghafarahu Allahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Kau melakukan ibadah yang seperti ini wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan dosa-dosamu yang akan datang. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alla yakuna 'abdan syakur. Ternyata itu semua Nabi melakukan ibadah yang begitu khusyuk, tenang, berdiri yang panjang di hadapan Allah, itu semua adalah ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ibadah bersyukur merupakan ibadah yang sangat azimah. Oleh karena itu kita berdoa meminta kepada Allah supaya bisa menjadi hamba-hamba yang syakirin. Bagaimana bentuknya menjadi hamba-hamba yang syakirin? Kata para ulama, al-qiyamu bita'ah. Hamba yang bersyukur adalah hamba yang senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa taqarrabu ilaihi. Setelah itu mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah, zahirah wal batinah. Inilah hamba-hamba yang syakirin, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan dari amalan-amalan ketaatan, minha diantaranya adalah talabul ilm, menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Ibni Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, dalil-dalil yang menunjukkan tentang batilnya menyekutukan Allah, batilnya melakukan peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama disebutkan oleh Syekh tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf. Surat 191 sampai 192. Dalam ayat tersebut Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, ayushrikuna ma la yakhluku syai'aw wahum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, bertanya, yang mana pertanyaan tersebut dijelaskan oleh para ulama istifhamu ingkar wa taubih, pertanyaan yang sebagai bentuk pengingkaran dan untuk pertanyaan sebagai bentuk celaan atas perbuatan orang-orang musyrikin. Apakah mereka menyekutukan Allah berbuat syirik? Ma la yakhluqu syai'a, menyekutukan Allah dengan sesuatu apa-apa yang tidak bisa mencipta, wahum yukhlaqun, dan mereka justru yukhlaqun, dicipta. Barakallahu fikum. Sehingga pertanyaan seperti ini sekali lagi istifhamu ingkar wa taubih, pertanyaan sebagai bentuk pengingkaran dan bentuk celaan untuk mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, yang beribadah kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Karena keadaan mereka la yakhluqu syai'a, tidak bisa mencipta sesuatu apapun walaupun itu sesuatu yang sangat kecil. Wahum yukhlaqun, mereka itu adalah dicipta makhluk-makhluknya Allah. Orang yang beribadah kepada patung berhala, berhala itu adalah ciptaan, makhluk, tidak bisa mencipta. Orang yang beribadah kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati, orang-orang saleh yang telah mati, mereka adalah makhluk, dicipta makhluknya Allah. Wa la yastati'una lahum nasra, mereka tidak memberikan, mampu memberikan pertolongan, dan juga tidak bisa menolong, menyelamatkan diri-diri mereka. Itu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala hendak menghancurkan mereka, mereka tidak bisa menyelamatkan diri-diri mereka. Nah, sekarang kita masuk ayat yang kedua. Dalil burhan yang menunjukkan batilnya suatu kesyirikan, batilnya perbuatan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, adalah waqalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Fatir ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan mereka orang-orang yang menyeru berdoa min dunih kepada selain Allah, mereka orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sesuatu apapun walaupun min qitmir, sesuatu yang sangat kecil, yang sangat tipis, mereka tidak memilikinya. Barakallahu fikum. Kitmir itu adalah lapisan tamar yang paling tipis, ya. Barakallahu fikum. Ini keadaan mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk yang fukara, yang tidak memiliki apa-apa, yang fakir, butuh kepada sang Khaliq. Kemudian kata Allah, "In tad'uhum," apabila kalian berdoa menyeru kepada mereka, kepada selain Allah, baik itu kepada berhala, kuburan orang-orang saleh dan yang semisalnya, la yasma'u, mereka tidak akan mendengar doa akum, permintaan-permintaan kalian. Walaupun berteriak-teriak sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Syiah di kuburannya Husain. Orang-orang Syiah mereka memanggil Husain di dekat kuburannya, meminta keselamatan kepada Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, ya, mereka tidak akan mendengar permintaan-permintaan kalian, doa-doa kalian. Ini keadaan yang kedua dalam ayat ini. La yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian, permintaan-permintaan kalian. Wala sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mereka itu sami'u, mereka itu mendengar. Ini seandainya, umpamanya mereka itu mendengar, mastajabu lakum, mereka itu tidak bisa mengijabai, mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Tatkala ada yang minta rizki, meminta keselamatan, meminta diselamatkan dari kejelekan, kata Allah, mastajabu lakum, mereka tidak mampu mengijabai permintaan kalian. Bukti berikutnya menunjukkan batilnya kesyirikan. Wa yawma wa qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian, akan mengingkari perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan saat di dunia, seperti berdoa kepada mereka, akan diingkari, mereka akan berlepas diri. Barakallahu fikum. Ini di hari kiamat, di hari yang mana umat manusia sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala mereka mendatangi sesembahan-sesembahan yang mereka ibadai saat di dunia, Allah sebutkan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian, wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak bisa mengkhabarkan kepadamu mithlu khabir, itu seperti Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memberitahukan perkara-perkaranya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, bukti yang wadihah, bukti yang sangat nyata tentang batilnya seorang yang menyeru berdoa, beribadah kepada selain Allah apapun bentuknya. Yang beribadah kepada berhala, berdoa kepada matahari, beribadah, berdoa kepada orang-orang saleh, hukumnya sama. Keadaan mereka, la yamlikuna min qitmir, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar permintaan kalian. Wala sami'u mastajabu lakum, kalau mereka mendengar tidak mampu mengijabai permintaan kalian. Sama, ya, yang beribadah kepada kuburan orang-orang soleh pun sama keadaannya, seperti yang Allah ceritakan di dalam ayat di atas. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil-ayah, yukhbiru ta'ala an halil mad'uwin min dunih minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha mimma yadulu ala ajzihim wa dha'fihim. Allahu tabaraka wa ta'ala zat yang maha tinggi mengkhabarkan tentang keadaan al-mad'uwin, sesuatu yang diibadai dari selain Allah. Al-mad'uwin min dunih, sesuatu yang diibadai dari selain Allah. Allah ceritakan keadaan mereka. Apa diantara sesuatu yang diibadai dari selain Allah? Minal malaikah. Kebiasaan mereka orang-orang musyrikin berdoa kepada para malaikat. Malaikat adalah makhluk-makhluknya Allah, abidun, hamba yang senantiasa beribadah melakukan ketaatan kepada Allah. Wal anbiya, yang kedua kebiasaan mereka berdoa kepada para nabi. Wal asnam, berdoa kepada berhala-berhala, baik itu bentuknya pepohonan, bebatuan, dan yang semisalnya. Allah mengkhabarkan tentang keadaan mereka, sesuatu yang diibadai selain Allah. Mimma yadulu ala ajzihim wa dha'fihim, menunjukkan tentang lemahnya mereka peribadatan-peribadatan selain Allah. Barakallahu fikum. Ya. Tentang lemahnya al-ma'budat min dunillah, lemahnya peribadatan-peribadatan selain Allah. Wa annahum qad intafat anhumus syurutul lati la budda an takuna fil mad'u, sungguh mereka telah hilang dari mereka syarat-syarat yang harus ada pada al-mad'u, orang yang ada sesuatu yang diibadai, yang diminta. Barakallahu fikum. Mau minta sesuatu, ya, harus ada syaratnya. Kita mintanya kepada siapa? Ya. Barakallahu fikum. Apa diantara syaratnya? Wahia, yang pertama adalah milku matuliba minhu, kepemilikan, memiliki apa yang diminta darinya. Ini hilang. Sesembahan selain Allah, Allah sebutkan ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki sesuatu apapun walaupun itu sangat kecil. Berarti sudah hilang. Meminta kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, terus mau dikasih apa? Barakallahu fikum. Yang kedua, wasima'ud du'a, mendengarkan permintaan. Ini juga enggak ada, hilang syarat ini. Ya. Kita mau meminta sesuatu kepada makhluk, ya, paling enggak kita memperhatikan hal-hal seperti ini. Punya enggak dia? Ya. Tak kalah dimintai sesuatu ini. Enggak punya. Yang kedua, mendengar apa tidak? Ternyata enggak mendengar. Dan yang ketiga, wal qudratu ala istijabati, mampu enggak dia mengabulkan permintaannya? Ternyata tiga sifat ini, tiga syarat ini, intafat anhum, ya, tidak ada pada mereka, hilang syarat, tiga syarat ini: kepemilikan, mendengar permintaan, dan mampu mengabulkan permintaan. Salah satu darinya enggak ada, apalagi terkumpul tiga-tiganya. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, famata udima syartun batula an yakuna mad'uan, maka kapan saja hilang salah satu syarat, maka batilah tatkala dijadikan mad'uan, sesuatu yang dimintai, ya, dari selain Allah. Fa kaifa idza udimat kulluha, bagaimana kalau seluruhnya itu tidak ada, tidak memiliki sesuatu, tidak mendengar, tidak mampu mengabulkan, tiga-tiganya tidak ada, maka sangat-sangatlah batil orang yang meminta beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat yang ada pada bab ini. Kata beliau, anna fiha burhan al-qati'ah ala butlani syirki wa rad 'alal musyrikin. Sesungguhnya di dalam ayat tersebut terhadap burhan, bukti al-qati'ah yang sangat kuat, yang memutuskan ya tentang apa? Tentang kebatilan yang ada pada mereka. Ala butlani syirki, bukti yang sangat kuat tentang batilnya kesyirikan. Warada alal musyrikin, sekaligus bantahan untuk orang-orang musyrikin. Jadi di dalam ayat ini yang pertama itu terdapat bukti yang sangat kuat tentang batilnya kesyirikan. Yang kedua, bantahan untuk mereka orang-orang musyrikin yang suka beribadah, menyeru, berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, ma yustafadu minal ayah, faida-faida yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Yang pertama, butlanu syirki bidalilil qati'i wal burhanil wadih. Yang pertama tentang butlanu syirki, batilnya kesyirikan, dengan dalil-dalil yang sangat kuat dan bukti-bukti yang wadih, yang sangat jelas. Artinya sangat terang, sangat gamblang kalau kesyirikan itu apa? Perbuatan yang batil, dalil-dalilnya sangat wadih. Barakallahu fikum. Larangannya pun demikian, bukan perkara yang samar di dalam ayat Al-Quran. Bukan hanya satu dua kali Allah mengingatkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, larangan berbuat syirik. Sehingga dalil-dalilnya sangat wadih. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwasanya pembahasan tentang syirik itu syai'un, sesuatu yang sangat muskil, yang sangat sulit, hadza, maka yang seperti ini merupakan ucapan-ucapan yang batil. Barakallahu fikum. Sebagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ya menyebutkan di dalam kitabnya Al-Usulu Sittah, pada usul yang keenam, membantah syubhat yang diletakkan oleh mereka orang-orang ahlul bid'ah, oleh orang-orang musyrikin, supaya meninggalkan Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang sangat wadih, jelas, gamblang permasalahannya. Yang kedua, bayanu syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'uwi wal mustaghathi bih. Penjelasan syarat-syarat yang wajib terpenuhi bagi yang dimintai doa atau yang beristighasah kepadanya. Apa itu? Ada tiga syarat. Yang pertama, milkuhu lima tulibamin, kepemilikan. Dia memiliki atas permintaannya. Tatkala meminta rezeki, memang orang tersebut memiliki rezeki. Sesuatu tersebut memiliki rezeki. Yang kedua, sima'uhu li du'a'i man da'ah, mendengarkan doa dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Dengarkan, mendengarkan permintaan-permintaannya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-qudratu 'ala ijabatih. Memang orang tersebut benar-benar memiliki kudrah, kemampuan untuk mengijabai, mengabulkan permintaan-permintaan orang yang berdoa kepadanya. Salah satu hilang syaratnya, maka batil. Tatkala ada yang berdoa kepada selain Allah, dilihat salah satu syaratnya hilang, batil. Nah, amalan tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, annal aqidata mabnaha alal burhani wal yaqini la alal dhanni wa takharrusi wa taqlidil a'ma. Bahwasanya akidah pondasinya itu adalah burhan, dalil-dalil yang jelas, wal yaqin dan al yaqin, sesuatu yang yakin. Ini masalah akidah. Pondasinya harus dalil-dalil yang jelas. Benar-benar alal yaqin, la alal dhan, bukan pondasinya dugaan dan sangkaan. Dengan mengatakan oh mungkin ini boleh, ini bagus, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dalam kitab Masail Jahiliyah pada poin yang pertama, tatkala orang-orang musyrikin berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh, apa alasan mereka? Li dhannihim annallaha yuhibbu dzalik. Dalilnya apa? Dugaan. Mereka menduga, menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai yang demikian itu. Wa annahum yuhibbuna dzalik, orang-orang saleh juga suka yang seperti itu. Sehingga orang yang membangun agamanya ala dhan, di atas dugaan, persangkaan, berarti dia telah mengikuti langkah-langkah jahiliyah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya, agamanya dibangun di atas burhan wal yaqin, wa takharrusi wa taqlidil a'ma, tidak pula dibangun di atas at-takharrus, membuat-buat aturan sendiri, wa taqlidil a'ma, hanya sekedar membebek saja, tidak mengetahui benar atau salahnya. Faedah yang keempat, itsbatu ilmillah bi'awaqibil umur. Ahlus Sunnah wal Jamaah itsbat, menetapkan ilmu Allah tentang awaqibil umur, perkara, segala bentuk perkara-perkara yang ada, semuanya akan diketahui atau semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memberitahukan nanti di hari kiamat kepada makhluk-makhluknya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini, dan semoga menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.